Mojanggelis budak kampung bau lisung, tilu bulan manena cicing di Bandung. Kiwari mojanggelis siga nulinglung, make baju oge anu ngararatung. Kasieunan disebut mojang kampungan, kasieunan katinggalan zaman. Buuk di bereman irung di antingan, disidik-sidik siga jurigarian. Ngaku-ngaku kabatur masih parawan, padahal masih eneng pernah nyobian. Beki lila beki betengah barehan, bebeja maka kolap di setrum engang. Yeah, Despacito versi Sunda. Kiwari mojang gelis di sloba balada, di minuman sabu-sabu ejeng ganja. Gestara di dengi papatah kolota, mundi dengi saukur hawa nafsuna. Yeah, awewenu model kumaha, bisa kudu jumpa jampe make pelet. Mantak eneng akang rek merep pepeling, ula osok mineng teing ulin peting. Sabab peting lo bajal minu te eling. Kiwari mojang gelisis lo babalada, di minuman sabu-sabu ejeng ganja. Istara di denge papa tak kolotna, nun di denge tak ukur hawa nafsuna. Tong heran di zaman ayeuna, hayang ka awewe nu model kumaha, geus teu kudu jumpa jampe make pelet. Nu penting mah asal eusi kana dompet. Yeah, yeah, yo man. Ngaku-ngaku ka batur masih parawan, padahal masih eneng pernah nyobian. Beki lila beki beteu ngabarehan, bebeja maka kolot di setrum engang. Yo man, Despacito. Yeah. Kiwari mojang gelisis loba balada, di minuman sabu-sabu ejeng ganja. Istara di denge papa tak kolotna, mun di denge tak ukur hawa nafsuna. Mantak tong heran di zaman ayeuna, hayang ka awewe nu model kumaha, geus teu kudu jumpa jampe make pelet. Nu penting mah asal eusi kana dompet. Mata eneng akang rek mere pepeling, ula osok mindeng teuing ulin peting. Sabab peting loba jalmi nu teu eling. Sok ngaruksa kana kancing jeung seleting, sok ngaruksa kana kancing jeung seleting, sok ngaruksa kana kancing jeung seleting, sok ngaruksa kana kancing jeung seleting. Kang rek mere pepeling, ula osok mindeng teuing ulin peting. Sabab peting loba jalmi nu teu eling. Sok ngaruksa kana kancing jeung seleting, sok ngaruksa kana kancing jeung seleting. Sok ngaruksa